Hey, hey, hey. Aku tahu. Hey, hey, hey. Jangan malu. Kau jatuh cinta. Sayang kepadaku. Hey, hey, hey. Aku tahu. Hey, hey, hey. Jangan malu. Kau jatuh cinta padaku. Mungkin